Baik, nabda kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, terus tidak bosan-bosannya kita bersyukur atas nikmat yang terus Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan dan izinkan kita untuk bertalabul ilmi. Tep, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada kitab Usul Fit Tafsir, melanjutkan dari materi pada pekan lalu. Maka materi pada pertemuan kita kali ini insyaallah tentang mauqifu ar-rasikhin fil ilmi wazzaigina minal mutasyabih, sikap dan juga tanggapan orang-orang yang ar-rasikh fil ilmi, yang kokoh dan rusuh ilmunya dibandingkan orang-orang yang menyimpang dalam menyikapi ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, masih samar-samar. Baik, qala al-muallif rahimahullah, inna mawqif ar-rasikhin fil ilmi min al-mutasyabih wa mawqif az-za'igin minhu bayyanahu Allah ta'ala. Sesungguhnya sikap orang-orang yang kokoh dalam ilmunya terhadap menanggapi ayat yang sifatnya mutasyabih, masih samar, dan juga bagaimana sifat sikap orang-orang yang menyimpang dalam menanggapi ayat tersebut, ini sejatinya telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Faqala fizzaigin, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, menceritakan tentang sifat-sifat yang orang-orang zaig, menyimpang. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka pun mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabih, ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih, dalam rangka mengikuti ayat yang mutasyabih tersebut, ingin menimbulkan fitnah dan juga ingin mentakwil, menafsirkan ayat tersebut tidak sesuai yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, mengikuti ayat yang sifatnya mutasyabih karena ingin munculnya suatu fitnah dan agar bisa merubah ayat tersebut tidak sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa qala fir rasikhina fil ilmi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan sikap orang yang rusuh, yang kokoh dalam ilmunya. Wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina, dan orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka akan mengatakan amanna bihi, kami beriman dengan ayat tersebut, dengan ayat yang sifatnya masih mutasyabih, ayat yang terlihat masih samar. Kullum min indi rabbina, semuanya itu datang dari Rabb kita, Rabb kami. Taifazzaigun yattakhiduna min hadhil ayat al-mustabihat wasilatan lit-ta'ni fi kitabillah wa fitnatan nasi anhu wa ta'wilahu li ghairi ma aradahu Allah ta'ala bihi fayadilluna wa yudillun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang zaik, ada penyimpangan dalam hatinya. Dia akan menjadikan ayat-ayat mustabihat ini itu wasilatan litta'ni, sebagai salah satu cara untuk menjatuhkan Al-Quran. Wa fitnatan nasi anhu, ingin menimbulkan fitnah di antara manusia. Wa ta'wilahu li ghairi ma aradallahu ta'ala bihi, dan juga supaya bisa menta'wil, ini menafsirkan ayat tersebut tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu. Fayadilluna wa yudillun, maka akhirnya mereka pun sesat lagi menyesatkan. Wa amma rasikhuna fil ilmi fayu'minuna bi anna ma jaa fi kitabillahi taala fa huwa haqqun. Adapun orang-orang yang sudah kokoh ilmunya, ia akan beriman dengan ayat mutasyabih tersebut. Ini dia meyakini bahwasanya apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu datangnya dari Allah, dan sesuatu yang datangnya dari Allah tentu itu adalah kebenaran. Walaysa fihi ikhtilaf, tidak ada sama sekali perbedaan, ikhtilaf yang terjadi di dalam Al-Quran. Ayat yang satu dengan yang, ayat yang lainnya saling berbeda, saling bertabrakan. Wala tanakut, saling berkontradiksi. Li'annahu min indillah, karena orang-orang yang kokoh ilmunya yakin itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, mesti mereka akan mendapatkan sangat banyak perpecahan dan perbedaan di dalamnya. Namun ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jaa mustabihan radduhu ilal muhkam liyakunal jami'u muhkaman. Dan setiap ayat yang datang sekilas terlihat mutasyabih, samar, radduhu ilal muhkam, mereka kembalikan kepada ayat yang muhkam, merujuk kepada ayat yang muhkam. Liyakunal jami'u muhkaman, agar mereka yakin bahwasanya Al-Quran itu sudah jelas, muhkam semua isinya. Inilah sikap bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kokohkan ilmu mereka ketika menghadapi dan juga mendapati ayat-ayat yang mutasyabih. Radduhu ilal muhkam, mereka mengembalikannya langsung ke ayat yang sifatnya muhkam. Liyakunal jami'u muhkaman, sehingga mereka meyakini bahwasanya semua isi Al-Qur'an itu sudah muhkam. Tidak ada lagi yang namanya kesamaran. Taib wa yaquluna fil misalil awal. Jadi ini menjelaskan bagaimana di pertemuan lalu tentang ayat bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dibentangkan. Taib menjelaskan tentang ayat tersebut pada pertemuan pekan lalu. Wa yaquluna fil misalil awal, orang-orang yang rusuh, yang kokoh dalam ilmu akan mengomentari ayat pertama ini, bal yadahu mabsutatan, inna lillahi ta'ala yadaini haqiqataini ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi la tumasilani aidil makhluqin. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Mereka akan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memiliki kedua tangan hakiki, memang ada tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. tentunya ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, itu sesuai dengan kemuliaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan makhluknya. La tumasilan aidil makhlukin. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyerupai tangannya para makhluk. Kama anna lahu dzatan la tumasilu dzawatil makhlukin. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala punya zat. Tentunya zat Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sama dengan zatnya para makhluk. Li'anna Allah ta'ala yaqulu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, yang serupa dengannya sesuatu apapun. Syai'un nakirah yufidul jama', semuanya tidak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Tentunya beda jika azza'igin, orang-orang yang menyimpang menyikapi ayat ini, bal yadahu mabsuutatan, tentu mereka akan mencari celah untuk menjatuhkan Al-Qur'an. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia memiliki kedua tangan. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, manusia juga punya dua tangan. Berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan manusia. Ini jika para azza'ik yang menyikapi ayat ini. Beda halnya, beda cerita ketika orang yang berilmu mendapati ayat seperti ini, radduhu ilal muhkam. Mereka langsung mengembalikannya kepada ayat yang muhkam. Baik, itu contoh ayat yang pertama. Wa yaquluna fil mitsalis tsani, dan ini masih tentang bagaimana ar-rasikhin fil ilmi mengatakan pada mengomentari contoh ayat yang kedua, yaitu ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Mereka mengatakan innal hasanata was sayyi'ata kiltahuma bitaqdirillahi azza wa jal. Tentunya yang namanya kebaikan dan juga keburukan itu keduanya sesuai dengan takdir Allah. Tapi bagaimana di ayat ini disebutkan jika kebaikan menimpa dirimu itu datangnya dari Allah, jika keburukan menimpa dirimu itu datangnya dari dirimu sendiri. Famin nafsik, maka di sini ar-rasikhun mengatakan keduanya itu sesuai dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal hasanata sababuha at-tafaddulu minallahi ta'ala 'ala 'ibadihi. Amma sayyi'ata fasababuha fi'lul 'abdi. Namun ar-rasikhun membedakan. Memang keduanya sesuai ketentuan dan juga takdir Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan yang ada pada hamba. Namun jika itu sebuah kebaikan, tentunya ini sebab pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk dia. Amma sayyi'ata, adapun jika itu keburukan, fasababuha fi'alul 'abdi, maka sebabnya adalah karena perilaku kelakuan hamba itu sendiri. Jika ada kejelekan yang menimpa suatu hamba, maka itu bukan sebabnya karena Allah, namun itu sebab perlakuan dan perilaku tangan dia sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan semua yang menimpa kalian berupa musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memaafkan para hamba. Fa bima kasabat aydikum, maka sebabnya adalah fi'lul abdi nafsih. Itu karena sebab perilaku manusia sendiri. Karena sebab perilakunya, ia melakukan keburukan, maka yang ia dapatkan juga keburukan. Jika ia mendapatkan kebaikan, maka itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan dia, ingin memuliakan hamba tersebut. Fa idafatu sayyi'ah ilal abdi min idafati syai'i ila sababihi. Maka menyandarkan suatu keburukan kepada hamba, kepada seorang, ini termasuk dalam bab menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Keburukan itu terjadi karena sebab dari perlakuan hamba itu sendiri. La min idafatihi ila muqaddirihi, bukan disandarkan kepada takdirnya yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk dia. Jadi jika ia mendapat sebuah keburukan, ini disandarkan bukan kepada takdir, namun disandarkan pada sebab mengapa ia mendapat keburukan, karena ulah tangan dia sendiri. Seperti itu. Bukan disandarkan kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala buat dan tentukan untuk dia. Amma idafatil hasanah wasayyi'ah ilallahi taala famin bab idafatis syai ila muqaddirihi. Nah, namun memang kita sandarkan kebaikan dan juga keburukan itu kedatangnya dari Allah, termasuk masuk pada bab menyandarkan sesuatu kepada takdir. Kebaikan dan keburukan memang sudah takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala memang sudah tentukan pada hamba. Namun jika yang didapati seorang hamba itu adalah keburukan, maka disandarkan bukan kepada takdir, namun disandarkan pada sebab mengapa ia mendapat keburukan tersebut. Taib wa bihadza yazulu ma yatawahhamul ikhtilafu bainal ayataini linfikakil jihati. Taib, dengan ini gugurlah prasangka yang salah di antara perbedaan dua ayat ini. Linfikakil jihati, karena berbeda dari sisi pandang. Memakai kacamata yang beda ingin melihatnya. Jika itu keburukan, maka itu ulah dari tangan manusia itu sendiri. Jika itu kebaikan, maka itu datangnya dari Allah. Taib, wa yaquluna fil mitsalis tsalis. Taib, itu contoh yang pertama dan juga contoh yang kedua. Sekarang kita masuk pada contoh ayat yang ketiga pada pertemuan yang lalu. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syakkun fi ma unzila ilaihi. Di mana pada ayat yang ketiga di situ disebutkan bahwasanya nabi seakan-akan sekilas terlihat pada ayat itu merasa ragu, ada keraguan di hati beliau terhadap Al-Qur'an yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sekilas terlihat seperti itu. Namun di sini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak ragu. Lam yaqa minhu syakkun, tidak ada keraguan pada beliau terhadap Al-Qur'an yang diturunkan. Bal huwa a'lamun nasi bihi, bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling mengilmui, yang paling mengetahui tentang Al-Qur'an ini. Wa aqwahum yaqinan, dan juga beliau adalah yang paling kuat keyakinannya tentang Al-Qur'an, tentang kitabullah. Sehingga tidak ada sama sekali kata keraguan, juga kebimbangan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an. Kama qala Allah taala fi nafsi surah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat itu menjelaskan, dalam surat itu mengatakan, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, jika kalian ada merasa ragu pada agamaku ini, "Fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah." Maka sesungguhnya aku tidak beribadah kepada ibadah-ibadah yang kepada peribadatan sesembahan yang kalian ibadahi dari selain Allah. Taib al-makna in kuntum fi syakkin minhu, jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an, fa ana ala yaqinin minhu, maka aku sebaliknya, aku begitu yakin terhadap Al-Qur'an. Wa li hadza la a'budu alladziina ta'buduna min dunillah, saking yakinnya makanya aku tidak akan beribadah kepada sesembahan-sesembahan kalian dari selain Allah. Bal akfuru bihim wa a'budullaha, bahkan aku kafir, mengkufuri peribadahan-peribadahan kalian dan aku hanya beribadah kepada Allah. Wala yalzam min qawlihi fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, dan dalam potongan ayat ini yaitu artinya jika engkau ada merasa ragu terhadap yang diturunkan kepadamu, ayyakuna syakku jaizan ala rasul sallallahu alaihi wasallam aw waqi'an bihi. Taib, ayat ini tidak mengharuskan bahwasanya boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ragu terhadap Al-Qur'an. Aw waqi'an bihi, atau keraguan itu memang sudah terjadi. La, tidak menyebutkan konteksnya demikian. Tidak seperti itu. Ala tara qawlahu ta'ala, tidakkah engkau melihat, memperhatikan firman-Nya? Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak, jika Ar-Rahman memiliki anak, fa ana awwalul 'abidin, maka tentu aku adalah orang yang pertama kali menyembah anak Allah. Perhatikan, ini memberikan contoh. Hal yalzam minhu ay yakuna al-waladu jaizan 'ala Allah ta'ala aw hasilan? Apakah ayat ini memberikan konteks bolehkah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak, atau memang anak Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada? Sama dengan ayat yang sebelumnya, apakah boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ragu, atau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ragu terhadap Al-Qur'an? Bukan berarti seperti itu maknanya. Kalla, sekali-sekali tidak, tentunya tidak seperti itu. Fahada lam yakun hasilan wala jaizan 'ala Allah ta'ala. Tentu ini tidak akan terjadi dan tidak pantas hal tersebut terjadi kepada Allah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seorang anak. Qala Allah ta'ala wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada, tentu semua yang ada di dalam langit dan bumi ini akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya, bukan hamba untuk anaknya, jika memang itu boleh. Namun tentu kita katakan hal tersebut sangat-sangat tidak layak dan tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti faedah bagaimana sangat jauh perbedaan antara Al-Khaliq, sang pencipta, sang maha cipta, dengan kita yang namanya Al-Makhluk, yang diciptakan. Dimana jika dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya memiliki seorang anak ini adalah sebuah kekurangan. Memiliki seorang anak tentu adalah sebuah kekurangan. Beda halnya dengan makhluk. Kebalikannya, jika memang tidak memiliki anak, justru itu adalah kekurangan. Jika memiliki anak, itu adalah suatu kelebihan untuk makhluk. Baik, dari sini tentunya kita bisa membedakan sangat jauh perbedaan antara yang maha di atas sana dengan kita yang ada di bawah sini. Sehingga ketika kita mendapati ayat-ayat yang sekilas terlihat tidak cocok untuk disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat tersebut, tentunya kita langsung mengembalikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang memang cocok dengan keagungan dan kemuliaannya. berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh para makhluk, tidak akan sama. Taib, nuhasil wala yalzam min qawlihi ta'ala, dan tidak mengharuskan dari firman-Nya, fala takunanna minal muntarin, dan janganlah engkau menjadi golongan orang-orang yang ragu. Taib, pada potongan ayat ini tidak mengharuskan bahwasanya ayyakunal imtira'u waqi'an minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keraguan itu sudah terjadi, kedustaan itu sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan atas Allah. La, bukan seperti itu makna potongan ayat ini. Fala takunanna minal mumtarin, di situ ada larangan, jangan engkau menjadi orang yang mendustakan ayat Allah. Namun bukan berarti ayat ini memberikan arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah mendustakan. Lah, bukan seperti itu. Baik, mengapa li'anna nahya 'ani syai'i qad yuwajjahu ila man lam yaqa' minhu? Karena memang yang namanya larangan terhadap sesuatu, 'ani syai', larangan terhadap suatu perkara, qad yuwajjahu, terkadang memang diarahkan kepada orang yang belum melakukannya. Ya fulan, jangan engkau melakukan dosa ini. Bukan berarti si fulan telah melakukan dosa tersebut. Lah, bukan seperti itu konsekuensinya. Ala tara qaulahu ta'ala. Nah, tidakkah engkau perhatikan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala yasuddunnaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik. Maka janganlah mereka menghalangimu dari ayat Allah setelah ayat itu diturunkan padamu. Wa minal ma'lum annahum lam yasuddu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ayatillah. Dan diketahui, minal ma'lum, sudah dimaklumi, diketahui bahwasanya memang yang disebutkan dalam ayat ini, orang-orang tersebut tidak menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Allah. Wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syirkun. Karena di akhir ayat disebutkan wala takunanna minal musyrikin. Jangan engkau menjadi orang yang musyrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syirkun, tidak terjatuh dalam kesyirikan. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala larang, jangan engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Wal ghoradu min taujihin nahyi ila man lam yaqa' minhu. Nah, tujuannya mengarahkan larangan kepada orang yang belum terjatuh pada larangan tersebut. At-tandidu biman waqa'a minhum, itu ingin memberikan contoh tercelanya orang-orang yang terjatuh pada larangan tersebut. Sehingga jika melarang seorang dari suatu perkara, kita pun ingin mengisyaratkan bahwasanya orang kalau sudah terjatuh pada perkara tersebut itu jelek, tercela, seperti itu. Wa tahdziru min minhajihim, dan juga agar mewaspadai dari sarana-sarana yang akan menjerumuskan ke dalam larangan tersebut. Sehingga melarang orang agar tidak terjatuh dalam suatu larangan itu bisa jadi tujuannya dua ini. Ini ingin mengisyaratkan bahwasanya kalau terjatuh dalam larangan itu sifatnya jelek dan tercela. Atau yang kedua, agar ia mewaspadai sarana-sarana yang akan menjerumuskan dia dalam larangan tersebut. Tujuannya itu, mengapa seorang dilarang melakukan hal yang mana dia belum melakukannya. Wa bihadza yazulul ishtibah wa dhannu ma la yaliqu birrasuli sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan penjelasan ini gugurlah yang namanya kesamaran dalam suatu ayat, dan gugur pula prasangka yang tidak pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana kita lihat mauqifur rasikhin fil ilmi inda al-mutasyabihat, bagaimana sikap dan juga langkah yang diambil orang-orang yang memiliki ilmu, lagi kokoh ilmunya, ketika menghadapi ayat-ayat yang sifatnya sekilas terlihat sama. Radduhu ilal muhkam liyakunal jami'u muhkaman. Mereka akan mengembalikan ayat yang mutasyabih tersebut kepada ayat yang muhkam, sehingga tidak ada yang namanya kesamaran di dalam Al-Quran. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu pada pembahasan usul tafsir. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melengkapi tentang pembahasan muhkam dan tasyabuh ini. Di mana pada pertemuan berikutnya biidznillah kita akan menyebutkan anwa'ut tasyabuh fil Quran, beberapa macam kesamaran yang sekilas terlihat dalam Al-Quran, dan juga hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran menjadi muhkam dan mutasyabih. Kita akan mengetahuinya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Maka kita insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwata fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Seiring berjalannya waktu, tak terasa kita pun sudah sampai pada hadis yang terakhir di dalam satu bab ini, yaitu tentang bab taharah, tentang kitab, tentang bab taharah. Kita pada kesempatan kali ini akan membaca hadis yang terakhir yang ada di dalam bab at-taharah, yaitu hadis yang ke-10. Taib, qala al-muallif rahimahullah, hadis yang ke-10, al-hadis al-ashir, an-Nu'aym al-Mujmir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lihat dalam silsilah ilmu hadis ini disebut dengan bentuk mu'an'anah, di mana disebutkan dalam riwayat ini semua memakai kata an. An Nu'aym al-Mujmir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan tentang betapa bagusnya dan indahnya agama yang kita sekarang ada di dalamnya, yaitu agama Islam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ay yutila gurratahu falyaf'al. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya umatku di hari kiamat nanti akan diseru gurran muhajjalin, dalam keadaan ada gurrah, ada muhajjalin. Apa nanti ini maksudnya gurran, apa nanti ini maksudnya muhajjalin, insyaallah kita akan mengetahuinya. Min atharil wudu, sebab bekas wudu mereka yang mereka lakukan. Faman istata'a minkum ay yutila gurratahu falyaf'al, maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan gurrah ini, maka lakukanlah. Wa fi lafdin li muslimin ra'aitu Aba Hurairah yatawaddo, dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ra'aitu Aba Hurairah yatawaddo, yakni Nu'aym al-Mujmir melihat Abu Hurairah berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini. Beliau mencuci wajah dan juga tangannya sampai hampir sampai ke pundak, sehingga sudah lewat siku. Ini hampir sampai pundak mencuci tangan ketika berwudu. Ini yang dilihat oleh Nu'aym al-Mujmir ketika Abu Hurairah melakukan wudu. Tsumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Kemudian beliau juga melihat Abu Hurairah berwudu mencuci kaki diangkat sampai ke betisnya. Berarti melewati mata kaki sampai betis. Dari siku dipanjangkan sampai bahu, dari mata kaki dinaikkan lagi sampai ke betis. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghuran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghuratahu wa tahjilahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu melakukan memperpanjang ghurah dan juga tahjilnya, maka hendaknya ia lakukan. Wa fi lafdin li Muslim, ada juga satu riwayat lagi lafaz dari Imam Muslim, sami'tu khalili, aku mendengar kekasihku, kata Abu Hurairah. Tentu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tablughu al-hilyatu minal mu'minin haitsu yablughul wudu. Tentunya perhiasan kaum mukminin ini akan terlihat di bekas wudu mereka. Tablughul hilyatu minal mu'minin, perhiasan kaum mukminin akan terlihat sampai di anggota tubuh mereka. Baik, waribul hadis. Yud'auna mabniyun lil majhul. Inna ummati yud'auna, sesungguhnya umatku akan diseru. Bentuknya, kata kerjanya di situ, mabniyun lil majhul, maksudnya yang bersifat pasif. Ini imbuhan di, dipanggil, bukan aktif me, bukan memanggil tapi dipanggil. Yunadauna nida'a tasyrifin wa takrimin, mereka dipanggil dalam bentuk memuliakan, karena akan terbedakan di mana pada nanti kita akan terbedakan yang mana umatnya Nabi Muhammad dan juga umatnya nabi-nabi yang lain. Taib ghurran, yang dimaksud dengan ghurran bi dhammil ghain wa tasydidir ra, jam'u agor, asluha lum'atu baydha'a fi jibhatil faros. Maksudnya ghurran ini adalah bagian titik putih yang ada di dahinya kuda. Jadi sehingga ghurran muhajjalin, sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan ada ghurran, ada cahaya putih, ada titik putih di dahi mereka. Fa'utliqat ala nuri wujuhihim, diitlakan sebagai cahaya yang ada pada wajahnya. Jadi ketika nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad bercahaya wajahnya. Muhajjalin minat tahjil wa huwa bayad yakunu fi qawami fi qawaimil faras. Adapun muhajjalin dari kata tahjil ini adalah bagian putih yang ada di kaki kuda. Kalau ghurran tadi di dahinya, ini muhajjalin ini pada kakinya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bercahaya wajah dan juga kakinya ketika dipanggil nanti di hari kiamat, karena asar wudu, karena bekas air wudu yang mereka lakukan. Min asaril wudu illatun lil ghurrati wat tahjil, karena sebab asar wudu ini adalah sebab mengapa terjadinya ghurrah tadi dan juga tahjil tadi. Taib ghurran ini bagian putih yang ada di dahi kuda. Kalau tahjil itu yang ada di kakinya. Sehingga nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercahaya wajah dan juga kakinya ketika diseru pada hari kiamat. Min atharil wudu, karena sebab wudu yang mereka lakukan. Taib al-ma'nal ijmali, yubashirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhussuhum bi alamati fadl wa syaraf yaumal qiyamati min bainil umami. Di mana pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira pada umatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan tanda keutamaan dan juga kemuliaan yang ada pada mereka di hari kiamat nanti, di antara banyaknya para umat di hari itu. Min bainil umam, di antara umat yang ada kita dikhususkan, diberi ciri tanda khusus, ada cahaya di muka dan juga kaki. Haitsu yunadauna fayatuna ala ru'usil khalaik tatala la wujuhuhum wa aydihim wa arjuluhum bin nur. di mana ketika itu mereka dipanggil ala ru'usil khalaik, pada tokoh-tokoh makhluk, pemimpin manusia, dalam kondisi tangan, wajah dan kaki mereka penuh dengan cahaya. Wa dzalika atharun min athari hadhil ibadatil azimah. Hal tersebut karena sebab ibadah yang agung ini, yaitu berwudu. Wa hiyal wudu alladhi karraruhu ala hadhil a'dha asy-syarifah ibtigha'a mardhatillah wa talaban li thawabihi, yaitu wudu yang berkali-kali dia lakukan pada bagian-bagian ini. Ia lakukan karena memang ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berupaya mencari pahala ganjaran dari. Fa kana jazaohum hadhil Muhammadah al-azim al-khassah, maka inilah balasan mereka. Mereka memiliki ciri khusus yang terpuji, yaitu penuh wajah dan juga kakinya serta tangannya dengan cahaya. Jadi kemudian kita akan membahas sedikit perbedaan ikhtilaf di antara para ulama mengenai pembahasan tentang memajangkan bagian wudu. Karena di sini disebutkan wa man istata'a minkum ayyuti la ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan, menambahkan cahaya tadi, cahaya yang ada pada wajah, yang ada pada kaki. Makanya disebutkan Abu Hurairah dilihat ketika itu memanjangkan, mencuci tangan yang mana semulanya dari pergelangan sampai ke siku, ini beliau tambah naik sampai ke bahu. Ketika mencuci kaki sampai mata kaki, ini beliau naikkan sampai ke betis. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu pada pertemuan pada hadis ini, di mana pada hadis ini betul-betul menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebab ibadah yang begitu mulia, yang itu wudu yang sering mereka ulang-ulang dan mereka lakukan ketika mereka masih hidup di dunia. Taifa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya biidznillahi taala tentunya. Fa naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum.